Ini ada beberapa pertanyaan. Bismillah, kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Ustaz, jelaskan keutamaan wakaf dan peranannya terhadap kemajuan umat, dan apakah benar wakaf Utsman bin Affan masih mengalir sampai saat sekarang? Masya Allah. Ya. Ini pertanyaannya bagus mengenai wakaf. Dan ini juga yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari apa namanya? Income, pemasukan anggaran negara. Ya. Permasalahan pajak, dan ini kezaliman lagi dari pihak negara. Permasalahan pajak jangan dikatakan itu satu-satunya pendapatan pemasukan negara untuk mengelola negara. Tidak. Di masa Rasulullah, Rasulullah menggiatkan para sahabatnya berwakaf. Ya. Dan bahkan di negara konteks Indonesia pun ini pernah berjalan. Iya atau tidak? Pesawat pertama yang dibeli oleh Indonesia itu dari uang apa? Sedekah kaum muslimin kan ya, dari mana? Aceh. Semua sejarah mencatat itu. Ketika negara butuh sesuatu, bisa minta kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin berlomba-lomba dalam hal tersebut. Ya, jadi tidak semata-mata pajak, pajak, pajak. Yang jelas pajak itu diharamkan dalam semua agama samawi. Agama Yahudi dan Nasrani, apalagi Islam. Oleh karena itu jangan heran Anda kalau ada beberapa negara kafir di dunia sekarang, konsep negara modern yang mereka tidak mengut pajak dari warga negaranya. Enggak percaya, coba googling. Negara tanpa pajak akan keluar di sana, ada Bahama, ada Monaco. Monaco kan kebalikan Indonesia. Indonesia merah putih, dia putih merah. Ya kebalikan. Indonesia ada pajak, dia enggak ada pajak. Dan berjalan negaranya, negara maju di Eropa itu. Ya. Ini berarti memang semua agama mengharamkannya. Kalau enggak, dari mana mereka dapat konsep negara tanpa pajak? Karena semua negara sekarang menerapkan sistem perpajakan. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan biaya untuk perang, ini kan anggaran negara ya, butuh alutsista. Alutsistanya apa waktu itu? Pedang, kuda, unta, ya. Apa yang beliau lakukan? Ya, bukan pinjam ke IMF, bukan, atau World Bank, bukan dengan cara riba. Karena bila itu dilakukan, sebelum Anda berperang, azab Allah sudah turun duluan. Sebelum Anda berperang melawan musuh-musuh yang mungkin datang, mungkin juga tidak, tapi Anda akan berperang melawan Allah pertama. Bukankah Allah telah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kalian tidak berhenti dari berbuat riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Melawan Allah, perang melawan Allah jauh lebih berat daripada melawan Amerika, Rusia, Soviet, dan negara-negara lainnya yang menurut Anda memiliki alutsista yang luar biasa sekarang. Karena tahukah Anda besarnya Allah yang kita katakan dalam setiap waktu kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Orang yang mensyirikkan Allah, yang menyamakan Allah dengan lainnya, mereka tidak menghargai Allah. Di hari kiamat nanti, bumi ini dengan seluruh isinya ini yang di atasnya ada miliaran manusia, ada pepohonan, ada gunung, ada sungai, ada laut, ada bebatuan. Qabdatuhu, dalam bahasa Arab qabdah itu ini. Kalau dalam katakan qabdatuhu, andai ini bumi, qabdatuhu saya katakan ini tisu dalam qabdah saya. Hah. Jelas. Begitu besarnya Allah Azza wa Jalla sehingga kita katakan Allahu Akbar. Qabdatuhu. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan ketika dalam akidah Ahlussunnah bahwa Allah fis sama, arasy di atas. Lalu dia mengatakan bumi kan bulat, Mas. Hah, bumi kan bulat, Mas. Kalau Anda di atas, ya Anda bilang ke atas. Kalau Anda ke bawah, berarti Allah di bawah. Anda pikiran Anda cetek. Anda anggap Allah itu kecil. Kalau seperti ini, kemanapun Anda mengarah, Anda kan ini berarti di atas ini, di atas ini, di atas ini, di atas ini kan ya. Mengarah ke Allah atau tidak? Berarti Anda enggak ngerti siapa Allah Azza wa Jalla yang Anda ibadahi setiap saat. Ya. Allah mengatakan, para pelaku riba berarti ingin perang lawan Allah. Alutsista apa yang Anda pakai? Bisa unta dan pedang tadi? Tidak. Nuklir cukup? Tidak. Nuklir Anda bisa menghancurkan bumi ini? Nuklir Anda bisa menghancurkan bumi ini seluruhnya jadi kepang-keping? Kalau kepang-keping Anda juga mati sudah. Ini dalam qabdah Allah semuanya. Dan ini kesepakatan ahlu kitab, semua ahli kitab mengatakan begitu. Seorang pendeta Yahudi, ya, dalam asbab turun ayat tadi, wa maqadrullah haqqa qadrihi tadi, seorang pendeta Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya nanti gunung-gunung berada di satu jari Allah, fi isbi'. Kemudian seluruh pepohonan, seluruh hewan berada dalam satu jari Allah, fi isbi'. Kemudian laut dan sungai berada di isbi' Allah, berada di jari Allah. Kemudian bumi berada di jari Allah. Lalu Rasulullah SAW tertawa dan mengucapkan firman Allah, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ya. Maka kalau cerita tadi dibeli dengan riba, belum Anda pada musuh pertama Anda adalah Allah. Bila musuh pertama Anda Allah, pasti Anda akan hancur perang melawan Allah. Itu Rasulullah SAW tahu dan tidak pernah beliau beli alutsista tersebut dengan cara riba. Lalu bagaimana? Ini perang di depan mata. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kita tahu dari siar, dari sejarah Rasulullah SAW. Ya. Ketika perang Tabuk, dikenal juga dengan Jaisul Usrah. Apa artinya ini? Perang Tabuk dikenal dengan perang apa? Jaisul Usrah. Usrah tersebut sulit. Kenapa sulit? Karena perang itu terjadi di musim apa? Yang bilang panas tadi mana? Yang bilang panas, masya Allah, Pak. Belum dapat hadiah, Pak. Mohon maaf, Pak. Ada yang bisa ke Bapak. Ambil yang minggu. Ya, di musim panas. Di musim panas, unta bisa mengeluarkan AC enggak? Kalau antum sekarang, ah enggak ada musim panas di Arab, Ustaz. Iya, Anda naik mobil dari pesawat, dari AC sampai ke Mekah, AC lagi, Di Masjidil Haram pun ada AC yang subhanallah. Itu berapa wattnya kita enggak tahu. Ya, jutaan watt mungkin terbuka begitu enggak berasa panas bagi Anda. Kok dulu enggak ada AC? Dan panasnya gurun itu, walaupun dalam mobil, saya pernah cek kalau mobil itu dibiarkan parkir di bawah, tidak ditutup bagian depannya, kadang walaupun ditutup, itu cek kalau pakai termometer keluar angka 51 derajat Celcius. Hah? Setengah lagi, 49 lagi mendidih air sudah. Begitu terik panasnya di tersebut. Ini dari sisi cuaca. Dari sisi persiapan logistik makanan pokok perang tidak ada. Karena kurma biasanya berbuah di musim panas. Ini sekarang di musim panas berarti kurma persediaan yang ada di rumah-rumah itu, dia kurma itu setahun cuma berbuah sekali. Berarti kurma yang tersedia itu apa nama istilahnya? Injury time. Nah, dah mau habis. Ya, berarti berangkat dengan keadaan makanan sedikit. Ya. Apakah yang dilakukan Rasulullah? Yahudi pada waktu itu kaya-kaya. Apakah Rasulullah pinjam uang ke Yahudi dengan cara riba? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingatkan para sahabatnya untuk menyumbang, berwakaf, bersedekah. Ya, berlomba-lomba para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang dikenal dalam sejarah tentang bagaimana dua orang sahabat berlomba untuk saling berbuat kebaikan dalam ini. Siapa dua sahabat tersebut? Abu Bakar dan Umar. Antum sudah dapat hadiah? Sudah. Oh, masya Allah. Tolong. Abu Bakar dan Umar. Umar mengatakan, Fadl. Allah berkati. Umar mengatakan, Sa'asbiku Abu Bakar yauman in sabaqtuhu. Hari ini Rasulullah mengumumkan para sahabat untuk memberikan harta terbaiknya. Saya akan dahului Abu Bakar kalau saya bisa mendahulunya. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza ma indi. Ini aku berikan untuk perang ini ya Rasulullah. Ya. Beliau membawa setengah hartanya. Kata Rasulullah, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk saudaramu, untuk anak istrimu? "Nisfahu ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk mereka setengahnya." Ini kalau asetnya 1 miliar berarti 500 juta yang dibawa. Kalau asetnya 2 miliar berarti 1 miliar yang dia bawa. Ada kita yang siap seperti ini? Hah? Diam ketika ditanya. Dapat hadiah antum, dapat hadiah antum. Ngomong siap aja dapat hadiah. Nah, ada yang siap? Tunjuk tangan. Realnya itu antara Anda dengan Allah. Mana yang siap? Mana yang siap? Mana tadi yang siap tadi? Dapat hadiah antum, fadal. Dapat hadiah. Alhamdulillah dia. Realnya antara Anda dengan Allah. Saya enggak minta apa-apa kan? Nah. Mana tadi? Silakan dapat hadiah. Saya mau kasih hadiah. Tidak jadi mana dapat? Dikasih hadiah tidak mau. Dikasih. Subhanallah. Lihat mental kita. Untuk mengucapkan siap padahal tidak ada konsekuensinya pun tidak berani. Apalagi realnya, materialisasikannya. Ya. Itu kan luar biasa, 50% dari asetnya, bukan 50% yang dalam dompet. Paham? 50% dalam dompet mungkin dari keseluruhan 0,00001 dari aset yang Anda miliki, kalian Anda miliki. Ya, itu dia bawa semuanya. Lalu datang Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya." Rasulullah menanyakan, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Langsung dijawab oleh Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini iman ya ikhwan fillah. Kalaulah bukan karena keimanannya, tidak ada manusia yang berani berbuat seperti ini. Sampai bapak beliau Quhafah ketika mengetahui Abu Bakar akan menyumbangkan hartanya untuk perang Tabuk tersebut, dia menanyakan kepada istri Abu Bakar, "Apakah dia meninggalkan untuk kalian?" Istrinya seorang yang soleha, bapak Quhafah ini matanya sudah rabun, maka dia mengambilkan batu-batu dan dia bilang kerincing bunyi, "Ini yang ditinggalkan Abu Bakar masih ada." Didukung dengan istri dan keluarga yang saleh. Maka Rasulullah mengatakan bahwa iman Abu Bakar bila ditimbang dengan iman umat ini, rajihat iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar lebih kuat. Mungkin kalau dijelmakan kekayaan beliau dengan rupiah pada hari ini, banyak di antara kita yang kekayaannya lebih besar daripada Abu Bakar. Tapi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya ini yang tidak menyamai keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Maka semenjak itu Umar radhiyallahu taala menyerah. Dan para sahabat Utsman, di antaranya Utsman radhiyallahu taala an, beliau membawa 1,000 ekor kuda, 500 ekor unta dan emas yang banyak, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jahaza jaisal usrati falahul jannah." Siapa yang menyiapkan, yang memberikan kekayaannya untuk persiapan perang usrah ini, perang Tabuk ini, baginya surga. Ini pernah diungkapkan oleh Utsman bin Affan ketika beliau dikurung oleh orang-orang yang ingin membunuhnya oleh para pemberontak. Kata beliau, "Ishtaraitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jannata marratain." Aku telah beli surga dari Rasulullah 2 kali. Ketika perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan, "Man jahaza jaisal usrati falahul jannah." Siapa yang memberikan persiapan peperangan bagi perang Tabuk, maka untuknya adalah surga. Dan aku berikan 1,000 ekor kuda, 500 ekor unta dan emas yang banyak. Begini iman merubah sifat seorang manusia yang kikir, yang Allah katakan, "Wa kanal insanu qatura." Manusia Allah ciptakan memang memiliki sifat yang kikir. Tetapi keimanan telah merubah sebagian manusia antara dia dengan harta, tidak ada hubungan nasab dan kekerabatan. Gampang dia korbankan bila diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ini keutamaan wakaf ya ikhwani wa akhwati fillah. Anda mungkin sudah berkalang tanah, tetapi harta yang Anda wakafkan tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan wakaf tersebut pernah membiayai negara di masa-masa seperti yang saya katakan, mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Coba Anda cek di googling, akan Anda temukan, tapi berbahasa Arab, tidak tahu, coba pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahwa salah satu bank di negara Saudi Arabia itu ada di sana rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Ceritanya panjang, bermula dari ketika hijrah ke Madinah. Dan di waktu hijrah tersebut, di Madinah sumber air dikuasai oleh Yahudi, namanya sumber air Ma'unah. Beda riwayat, sebagian ada mengatakan Yahudi, sebagian punya orang, semuanya orang dari kabilah yang lain. Kemudian penduduk kaum muslimin yang hijrah dari luar Madinah semakin banyak, tentu kebutuhan akan air semakin tinggi. Maka Yahudi ini memanfaatkan kondisi ini. Dia jual air walaupun setetes, enggak ada yang gratis. Setetes pun dia jual. Ya. Melihat kondisi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ishtara bi'ral ma'unati falahul jannah." Siapa yang membeli sumur Ma'unah tadi dan mewakafkannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Ya. Maka Utsman bin Affan, beliau berusaha membeli itu. Tapi Yahudi ini enggak mau jual. Yahudi pintar. Ya. Sebagian orang terkadang tanahnya bagus, tapi kan diiming-iming harga yang tinggi, main lepas, main jual saja. Yahudi bukan seperti itu. Yahudi tidak mau jual semuanya, tapi dia tetap ingin punya uang tunai juga. Dibayar mahal oleh Utsman bin Affan, maka dia jual sahamnya 50%. Karena dia tahu Utsman seorang tajir, Utsman ahli bisnis. Kalau dia berbisnis dengan orang pintar, kemungkinan hartanya naiknya cepat. Kata dia, ya udah, sehari bagianku, sehari bagianmu, wahai Utsman. Maka Yahudi tadi, ketika di bagian hari Yahudi, dia jual dengan harga semahal-mahalnya dan sepelit-pelitnya. Di hari Utsman bin Affan, beliau wakafkan. Yang mau ambil, ambil, ambil, ambil. Hah? Ambil sebanyak-banyaknya, silakan. Anda tahu kenapa mahal sumur di Arab itu? Untuk mendapatkan air sumur itu, Anda harus menggali tidak kurang 100 meter kedalamannya. Dan dulu tidak ada teknologi tembak pakai memboran dengan artesis, tidak ada. Gali ya gali pakai cangkul, pakai apa. Berarti permukaan atas kalau 100 meter itu berapa lebarnya? Enggak kurang 100 meter juga atasnya. Karena kalau 3 meter seperti Indonesia, baru 10 meter udah mati dia. Hah? Luas, berarti tanahnya memang luas. Luas sumber-sumber itu di atasnya. Karena itu dia mahal harganya. Makan tanah yang besar dan penggaliannya enggak gampang. Ya. Ketika giliran Utsman, dia wakafkan. Apa yang terjadi? Pada giliran Yahudi, esoknya ada yang belanja lagi? Enggak ada orang belanja. Heran ya, kenapa giliran saya enggak ada yang belanja? Dia cari tahu, ternyata Utsman mewakafkan sahamnya dia untuk kaum muslimin. Lalu kata dia, ya udah kau beli aja saham saya sisanya. Dibeli oleh Utsman kemudiannya dan diwakafkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bagi kaum muslimin biru ma'unah tersebut. Dan selama Utsman hidup itu masih menjadi sumur. Di masa pemerintahan Bani Umayyah, Bani Umayyah itu masih keluarga besar kabilah Utsman bin Affan. Itu sumur masih wakaf dan dikembangkan oleh mereka dengan menanam kurma di sekitar perkebunan tersebut, diairi dengan air tersebut. Ya. Sampai sekarang kurma itu masih berbuah. Dan dikembangkan terus di masa Turki Utsmani juga makin dikembangkan. Dan hasil penjualan kurma tersebut itulah dia yang dimasukkan dalam pemerintahan Saudi sekarang di Raja Abdul Aziz. Itu dibuatkan di bawah badan wakaf, dibuatkan rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Tahu Anda hasil dari kebun kurma tadi per tahunnya itu enggak kurang dari sekitar 5,5 miliar real, 500 juta real hasil kebun kurma tersebut dalam rekening Utsman untuk para fakir miskin Madinah, kota Madinah. Di Mekah beliau menjual rumahnya juga. Sekarang dijadikan Jabal Umar dan dimasukkan dalam saham di Jabal Umar dengan nilai 1 triliun real. Dimasukkan sahamnya di sana. Dia mewakafkan rumahnya di sana dan bikin jadi Jabal Umar, jadi tempat tower bisnis di sana. Jelas antum bagaimana Islam pernah di abad ke-7 ya, wakaf itu membiayai sampai para penuntut ilmu, mahasiswa-mahasiswa para penuntut ilmu yang belajar, yang menetap di perpustakaan itu diberikan sampai bajunya pun dicucikan, dilaundrikan gratis, nginap gratis, makan gratis, belajar menuntut ilmu berada di perpustakaan dalam riset. Pada abad ke-7 itu muncul Al-Azhar. Itu juga dibiayai dari wakaf. Wakaf kebun-kebun kurma kaum muslimin yang berada di sekitar Sungai Nil, pinggiran-pinggiran tepi-tepi Sungai Nil. Itu dari abad ke-7 sampai abad 14, 7 abad. Al-Azhar itu berdiri gratis dari TK sampai S3. Dia tidak membebani negara. Bahkan negara yang pernah pinjam uang ke wakaf Al-Azhar tadi, ketika anggaran negara defisit, pinjam uang ke sana. Ya. Bagaimana wakaf merubah kondisi kaum muslimin? Bahkan negara yang berhutang, ya, wakaf produktif tadi. Dan itu juga yang banyak digalakkan saya lihat di Arab Saudi. Bagaimana wakaf tersebut berperan dalam membantu kaum muslimin. Ada namanya lembaga-lembaga tahfiz Quran. Umumnya di Saudi itu dari Ba'da, biasanya di masjid-masjid seperti yang ada di sini, ada tahsin, habis subuh, habis apa lagi? Asar, maghrib, Isya ada. Ya. Di Saudi juga ada begitu, tapi pembiayaannya dari mana? Pembiayaannya dari wakaf-wakaf kaum muslimin, wakaf ruko, ada yang dikumpulin dana dari kaum muslimin, beliin ruko. Ini wakafnya. Dibuat per saham umpamanya 100 real. Ya. Kalau tadi berapa yang antum buat? 10.000. 10.000 sampai 100.000, 100 real berarti berapa itu? 400.000. 10.000 dapat apa? Dapat paku satu. Tapi di sisi Allah besar, mungkin dapat satu paku antum, tapi di sisi Allah besar. Yurabbihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Allah menerima sedekah kita seperti dan merawatnya seperti salah seorang kita, kata Rasulullah, merawat anak kuda aja. Seorang anak kuda adalah harta kecintaan seseorang. Sama seperti Anda punya mobil mewah, tentu perawatan Anda beda dengan mobil yang lain. Dirawat dengan seksama. Begitu Allah merawat sedekah dan wakaf kita. Sampai nanti di hari akhirat Anda dapatkan harta Anda itu menjadi besar. Lalu Allah katakan, ini wakafmu dulu. Ini sedekahmu dulu. Ya Rab, kok besar banget dulu cuma 10 ribu rupiah? Itu yang 10 ribu ya. Apalagi kalau yang 1 juta atau yang 10 juta. Ya. Itu saya 10 ribu. Kata Allah, saya kembangkan seperti ini. Begitu. Apalagi yang kalau menyerahkan kelipatan yang lebih besar. Walhasil Anda berdagang dengan Allah tidak akan pernah merasa rugi. Tidak akan pernah ada pihak yang dirugikan bila berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Ini sedikit tentang wakaf, bagaimana peranannya membiayai. Dengan demikian, negara enggak pusing biaya pendidikan lagi. Tidak pitang dengan riba lagi ke sana kemari untuk biaya pendidikan. Bahkan negara yang pinjam uang pendidikan tadi, wakaf tadi. Luar biasa atau tidak? Ya. Dan banyak di masa kemasan Islam itu, wakaf-wakaf tadi itu bahkan membuat rumah sakit dan bermacam kebutuhan kaum muslimin, jalan dibuat dari wakaf, perpustakaan dibuat dari wakaf, dan seterusnya.